Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yamiddin. Asyadu an la ilaha illallah adahu la syarika la asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, ayol ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang yang berbarokah ini di masjid yang mulia ini kita kembali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Kita sekarang sampai pada hadis yang terakhir dari kitab Wudu. Hadis wa an Umar, dan dari Umar. Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, orang nomor 2 dari jajaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi meskipun beliau bukan termasuk orang-orang yang pertama-tama banget masuk Islam, karena beliau sempat menjadi musuh dakwah yang paling utama di samping Abu Jahal. Tapi karena sosok kepribadian beliau yang seandainya masuk ke dalam agama Islam, itu akan menjadi sosok yang sangat diharapkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar. Allahumma isal Islam bi ahadil umaraini ahabba ilaik. Ya Allah, masukkanlah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar yang engkau cintai, yang lebih engkau cintai. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr ibni Hisham. Amr sama Umar kalau bahasa Arab itu sama, sama-sama ain mim ra. Bedanya harokat. Ini bahasa Indonesia jadi beda. Ini bahasa Arab itu sama-sama ain mim ra. Amr ibnu Hisham itu Abu Jahal. Jadi sedangkan Umar bin Khattab ya Umar ibn Khattab. Keduanya dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dua-duanya mempunyai pengaruh yang sama di kalangan bangsa Arab tatkala itu. Sama-sama tokoh, sama-sama pemberani, sama-sama jagoan di medan perang, dan mempunyai pengaruh yang kuat di tengah-tengah kaumnya. Pilihan Allah jatuh ke tangan atau kepada yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan itulah hidayah. Itulah hidayah. Karena dua-duanya sebenarnya adalah musuh terberat Islam di awal-awal masa dakwah. Kedua-duanya adalah musuh terberat Islam di awal-awal masa dakwah. Dan dua-duanya bukan dari Bani Hasyim. Bukan dari kabilahnya Rasulullah. Kalau Umar bin Khattab itu dari Bani Adi, sedangkan Abu Jahal atau Amr ibn Hisham itu dari Bani Mahzum. Dua-duanya adalah kabilah Quraisy, tapi bukan dari kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Bani Hasyim. Taib, itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, perawi hadis kita. An Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian yang yatawadda'u, yang berwudu, fayusbighul wudu'a, lalu menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futtihat, kecuali niscaya akan dibukakan lahu untuk dia abwabul jannah, pintu-pintu surga. Kharajahu Muslim. Wa Tirmidzi, dan juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Wa zat, dan Imam Tirmidzi menambahkan lafaz, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah lengkap dari hadis ini. Ini kisah lengkap dari hadis ini. Bahwasanya Uqbah ibnu Amir, salah satu sahabat yang tinggal di pinggiran kota, beliau itu seorang pengembala kambing. Dan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kono ceritanya ngembalakan kambing di tengah kota, mangan opo. Ini ngembalakan kambing itu keluar dari kota, itu ada daerah namanya daerah Khoba. Khoba itu ya ono rumputan, ono sedikit pepohonan, ada ya gitulah sedikit. Jadi kambing-kambing nanti itu bisa makan. Ini di situ. Lah, adatnya orang Arab pada waktu dulu itu ngembalakan kambing itu dikembalakan 2 orang, 3 orang gitu, gantian. Saiki sampean, sesok aku, sesok lagi siapa gitu. Jadi itu begitu. Kenapa zaman itu ngembalakan kambing itu dilepas dari kandang, ucul. Jadi sore-sore digiring masukkan kandang, wes gitu. Enggak usah ngekai dedek, enggak usah ngekai minum, enggak usah ngekai opo. Lah coba bayangkan 5.000 kambing terus dikasih minum satu-satu, nah yo api. Ini api. Jadi gitu aja, sore dibawa pulang gitu. Tapi malam-malam dia tetap tinggal di situ. Dia tetap nyini tinggal daerah itu. Sehingga para pengembala kambing itu jarang-jarang masuk kota, jarang-jarang ke Masjid Nabawi. Sehari 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Nah, suatu ketika nyini itu Uqbah ibnu Amir sama temannya yang mengembalakan kambing itu Jubair ibnu Nafir itu sama-sama rajin ngaji, rajin taklim kalau bahasa kita sekarang. Jadi meskipun jauh dari tempat, tapi beliau gantian. Kadang-kadang Uqbah ibnu Amir yang datang, yang satunya ngembalakan. Kalau Uqbah ibnu Amir yang sedang apa, nyani ngembalakan, makanya satunya yang datang. Suatu hari giliranku ke kota, giliranku ke masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun pergi, nyani ke masjid. Saya mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang taklim. Saya mendapati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang kajian. Qa'iman yuhadditsun nas. Fa adraktu min qawlihi, maka saya mendapatkan Rasulullah itu terlambat, beliau itu terlambat. Jadi saya mendapatkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang ngomong, ma min muslim yatawalla. Tidak ada seorang muslim pun yang berwudu. Fa yuhsinu wudu'ahu, lalu dia memperbagusi wudunya. Tsumma yaqumu fa yusalli raka'atain. Kemudian salat 2 rakaat. Yani fayaqbalu alaihima biqalbih, lalu dia saat salat itu benar-benar dari dalam hatinya khusyuk, itu enggak mikir liani. Wa wajhihi, dan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali dia pasti akan masuk ke dalam surga. Maka aku bagi bunah bertatkala datang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semacam itu, maka beliau mengatakan, ma ajwa hadza, masyaallah, mantap meni salat wudu. Sholat wudunya bagus, sholat 2 rakaat, sholat apa? Sholat sunnah, yani sholat sunnah wudu. Ikhlas, yani khusyuk, sholatnya benar, mesti masuk surga. Wah mantep ini. Maju ada, alangkah bagusnya ya sabdakan Rasulullah tadi. Tiba-tiba ada orang di belakangnya beliau ngomong, lah sebelum kamu datang, beliau ngomong lebih bagus lagi. Noleh ternyata Umar. Ini noleh. Belakang isopo ternyata yang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu Umar mengatakan, barusan tadi Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu. Yani lalu yusbih wudu'a, memperbagusi, yani memperbagusi wudunya. Isbahul wudu, menyempurnakan wudu, sebagaimana yang dahulu mana kita bahas, menyempurnakan wudu itu ada 2 makna. Apa? Yang pertama sempurna minimal. Yang kedua sempurna dalam artian sempurna yang bagus. Sempurna minimal itu pokoknya sah. Pokoknya sah. Karena kalau wudunya gak sah ya berarti gak sempurna. Yang kedua sempurna dalam artian melakukan wudu yang terbaik sesuai dengan yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa wasallam. Dan zahir dari hadis ini itu adalah sempurna dalam arti yang kedua. Ini sempurna dalam arti yang kedua. Lalu setelah itu dia doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Imam Tirmidzi menambahkan riwayat ini, bukan Imam Tirmidzi ya yang nambah. Tapi dalam riwayat Muslim, doa setelah wudu hanya sampai pada wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, lafadznya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Paham ya? Jadi dalam riwayat Imam Muslim, doa ini sampai pada lafaz abduhu wa rasuluh berhenti sampai situ. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, doa itu mulai dari asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadi tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin itu adanya dalam riwayat Imam Tirmidzi, tapi enggak ada dalam riwayat Imam Muslim. Tapi dua-duanya berbicara tentang doa setelah wudu. Maka janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan dibukakan pintu surga kepadanya, pintu-pintu surga. Dan pintu surga itu dalam riwayat yang lain, futtihat abwabul jannah ats-tsamaniyah, dibukakan 8 pintu surga kepadanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini riwayat lengkapnya tadi para ikhwah fitnasani Allahu nyani wa iyyakum, karena Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala tatkala menulis kitab ini, beliau sedang tidak menuliskan hadis secara lengkap. Beliau itu nyuplik-nyuplik, potongan kecil yang sedang pas dengan kondisi. Dan itu bedanya para ikhwah ngaji hadis pakai kitab asli hadis dengan ngaji hadis pakai kitab lain. Kitab fikih atau kitab yang lain itu beda. Kalau ngaji hadis langsung dari kitab hadisnya, itu riwayat lengkapi sing dawa urut-urutane dawa lengkap. Tapi kalau ngaji misalkan di Bulughul Maram atau di Riyadhus Shalihin atau apa, itu yang penggalan yang cocok dengan judule. Jadi yang cocok dengan judulnya itu toh. Jadi misalkan hadis itu kan macam-macam tuh, dari mulai ujung sampai ujung. Ada berkaitan karo salat, ada berkaitan karo zakat, ada berkaitan dengan bakti orang tua, ada berkaitan dengan ini, ada berkaitan dengan itu. Lah hadis lengkap tadi itu kalau di kitab-kitab yang bukan kitab asli hadis itu dipenggali. Kalau bab bakti orang tua, ya hadis itu tapi dicuplik bagian orang tua toh. Nanti bahas salat, ya hadis itu juga tapi dicuplik bagian ini salatnya toh. Ini begitu. Kalau kita rentetan hadis tadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita pertama, semangatnya para sahabat itu dalam menuntut ilmu. Sehingga kondisi apapun mereka tidak melupakan diri untuk menambah ilmu agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi itu diatur bagaimana caranya untuk tetap bisa ngaji. Gambarannya sahabat itu kan enggak satu level, Bang. Sahabat itu ya kayak kita. Sahabat nyantri itu jarang. Ini bahkan agak saiki santri timbang biyen. Ini sahabat itu kayak kehidupan kita. Sahabat yang nyantri itu jarang. Sahabat nyantri itu kan cuma Ashabus Suffa. Ashabus Suffa itu jumlahnya kan sekitar 30-an, berapa gitu jumlahnya, sedikit. Rata-rata ya ono sing dagang, ono sing tani, ono sing serabutan, ono sing penggembala kambing, ono sing penggembala unta, ono sing kerjaane gak jelas, ngono ya, ono sing ini, ono sing itu, ono sing rumahnya dekat, ada yang rumahnya agak jauh, ada yang rumahnya itu luar kota, ada yang rumahnya itu pinggir hutan, macam-macam. Yang dekat-dekat itu ya orang-orang dekat. Ada yang agak jauh kayak Umar bin Khattab gitu. Dan Rasulullah SAW bahkan enggak senang kalau para sahabatnya itu semuanya mendekat ke Masjid Nabawi, itu enggak senang. Yani Abu Salamah, orang-orang dari Bani Salamah pernah datang buat Rasulullah SAW dan Bukhari mengatakan, ya Rasulullah, kula kok pengin omah hijrah dekat masjid ngono ya. Maka Rasulullah SAW, jangan. Ini, lah kenapa ya Rasulullah? Langkah-langkahmu ke masjid itu tambah adoh, tambah banyak pahalanya. Matinya Rasulullah, lah ya kalau semua orang mepet di masjid, itu kan ke masjid itu jubel, sumpok, terus pinggir daerah yang lain kosong. Gini, daerah lain itu kosong. Lah, kondisi mereka yang semacam itu, mereka atur sendiri-sendiri bagaimana caranya kondisi mereka tetap memungkinkan mereka untuk mendengar ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berbagai macam cara. Ada orang-orang itu kayak santri Abu Hurairah. Itu kan santri toh, pagi, siang, sore selalu ngaji. Makanya meskipun beliau masuk Islam belakangan, ilmu ini jajaran paling banyak. Beliau masuk Islam kan di tahun ke-7 akhir. Sedangkan Rasulullah meninggal dunia tahun 11 awal. Berarti beliau menyertai Rasulullah sekitar 3 tahun lebih dikit. Tapi riwayatnya paling banyak. Makanya beliau itu di sindir-sindiri karo sahabat-sahabat liyane. Furero, furero. Mburi dhewe, hadis agak dhewe tekan di ngono. Ngene. Masuk belakangan Islam belakangan sendiri, hadisnya paling banyak sendiri. Kamu itu hadis dapat hadis dari mana? Ya, makanya beliau mengatakan, sampean kurang ngerti toh. Aku kok lho ya ora dagang, ya ora ngantor, ya ora tani, ya orang yang ana selalu dekat dengan Rasulullah pagi, siang, sore, malam. Nah sampean kan orang-orang sibuk, makanya wajar. Ngono kan? Wajar itu sama tadi Abu Hurairah. Itu santri ini kita gitu, santri. Subuh jam 7, duhur, asar, magrib, isya ngono. Ngaji santri. Ada orang-orang itu ya enggak santri tapi sering taklim karena rumahnya dekat dengan pesantren, dekat dengan masjid, ngono ya. Dekat dengan masjid, ngono ya. Jadi dekat. Ada orang-orang itu yang karena kesibukan sehingga tidak memungkinkan untuk taklim harian. Ini kayak tadi Uqbah bin Amir, kayak Umar bin Khattab. Tapi tetap berusaha bagaimana ilmu itu enggak ketinggalan. Tetap berusaha bagaimana ilmu itu tidak ketinggalan. Makanya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau itu kan tinggalnya di daerah pinggiran Awali, di pinggiran kota Madinah. Umar itu bukan di Mepet, bukan Mepet masjid. Dia itu ngomong sama tonggone sahabat Ansor, "Mas, gantian yuk taklimi." "Gimana? Sekarang aku kerja, sampean ke masjid. Nanti sore-sore kalau kamu sudah pulang dari masjid, sampaikan wahyu yang turun hari ini apa saja. Yang disampaikan Rasulullah hari ini apa saja. Besok aku yang datang ke masjid, sampean sing kerja, gantian." Gitu. Zaman itu kan durung ngono rekaman. Yani durung ngono YouTube. Yani durung ngono YouTube, durung ngono streaming. Zaman itu belum ada streaming. Yani begitu. Begitu dengan yani sahabat, ini sahabat yang tadi begitu. Ini mereka ini mengatur diri. Kayak kita para khawatir nasani Allah. Kemudian antara kita ada yang saya nganggur, kok nganggur kayak naman. Ini di antara kita ada yang waktunya longgar, ada yang tidak bisa, ada yang kerja di kantor tapi paten. Ini istilah antum apa? Ini normal di. Pokoknya paten. Ada yang saya pakai sip-sipan. Maka mengaturlah diri. Masing-masing di antara kita ngatur diri. Kondisi kita itu yang harus kita kondisikan bagaimana untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah atau dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini ikhwan menunjukkan kepada kita juga bahwasanya seorang muslim sejati itu akan sangat bergembira kalau mendapatkan sesuatu yang akan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi pada waktu sahabat yakni mendengar hadis kayak tadi, wudu salat ibadah itu wudunya bagus, salat 2 rakaat, khusyuk mendapat surga, senang mak jiwa taala. Ditempali sama Umar yang sebelumnya lebih ini bagus lagi. Kesenangan seorang muslim tatkala dia itu mendapatkan sesuatu untuk menggapai akhirat. Dan itu para ikhwah yang sudah mulai terkikis oleh manusia pada zaman sekarang. Tatkala yani orang itu mampu melaksanakan sholat qobliyah subuh itu orang patek senang. Tapi ini oleh duit 1 juta lu semua. Ya, bukannya enggak boleh. Boleh sih. Lah 2 juta senang aku ya senang kok. Boleh. Bolehnya boleh. Tapi harap kita sadari para ikhwan bahwa seharusnya kesenangan memasukkan dalam jiwa bahwasanya mendapatkan anugerah akhirat itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan anugerah dunia. Dan itu yang sering ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mereka mendapatkan anugerah akhirat itu masya Allah senang. Abu Dahda, ini Abu Dahda, itu dia itu punya istri, punya anak. Ini punya kebun kurma yang bagus itu, sering tumbuh, ya pokoknya bagus lah. Ini suatu hari dia itu jalan-jalan, ketemu dengan seorang, dua orang sahabat gegeran. Gegeran, ini jenenge sahabat kan menungso toh, ono gegeran, gegeran tukaran itu menungso. Gegeran tentang masalah pohon kurma, yang pohon kurma itu tumbuhnya di tempat dia, tapi ganggu saudaranya. Jadi pohonnya di sini gitu ya, tapi menjulang ini terus ganggu tanah sebelah. Karepe tanah sebelah ini potongan, gegeran. Ngono ya. Iki kormoku yang satu ini lah ganggu aku, gegeran. Akhirnya lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah melihat kondisi, maka beliau mengatakan, "Mas, potonglah. Kasihan saudaramu ganggu." Maka sahabat ini mengatakan, "Mboten ya Rasulullah." Kan, "Mboten ya Rasulullah. Wong ini tenan tanah-tanah ana sendiri kok, pohon-pohon ana sendiri kok." Mulya. Kalau begitu ya sudah. Kamu jual dengan harga berapa nanti saya beli. Ini, saya beli dengan harga sekian, nanti saya potong. "Mboten ya Rasulullah." Ono wong itu kan ngono to. Ini, pokoke gak ya gak ngono. Sampai sahabat pun ya ono sing ngono. Ini menungso kan ya menungso. Ini, "Mboten ya Rasulullah. Saya tambahi harganya." "Mboten ya Rasulullah." Ini menungso kan ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mas, potonglah. Walaka mithluhu fil jannah." "Pak, potonglah pohon kurmamu itu agar saudaramu tidak terganggu dan kamu akan mendapatkan pohon yang semisal itu di surga." Orang itu mengatakan, "Mboten ya Rasulullah." Masya Allah, wong sitok iki kan. Ternyata sahabat pun ono model ngono. Ngono ya. Nek sampeyan saiki ono ngono ya. Ya gak wajar sih. Tatkala itu Abu Darda itu lewat, mendengar ada seorang yang ditawari dengan tawaran semacam itu, nolak. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah tawaran itu hanya berlaku untuk dia? Ataukah juga untuk saya? Kalau saya melakukan sesuatu, ya untuk kamu juga kalau kamu melakukan sesuatu." Maka dia mengatakan, "Pak, kamu tahu kebun kurmaku yang di daerah itu? Kebun kurma yang luas dan bagus itu? Ya, itu milik saya. Jual pohon kurmamu kepadaku dan kebun itu jadi milikmu." "Oh iya, serah apa?" "Iya, serah apa?" Akhirnya terjadilah, pohon itu kemudian dipangkas sama dia dan yani, selesai urusan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kam min," ini abad bahasanya itu, "saya sekarang melihat pohon kurma yang rindang banyak buahnya milik Abu Darda sedang ada di surga sekarang ini." Abu Darda senang gitu ya dengan itu. Tapi beliau pulang mikir-mikir, turun ngomong bojone. Dari luar kebun dia mengatakan, "Ya Umma Fulan, istriku, anak-anakku, keluarlah. Kebun kurma ini sudah bukan milik kita." "Lu, milik siapa? Sudah tak jual." "Dijual dengan apa?" "Dengan satu pohon kurma di surga." Maka istrinya mengatakan, "Rabbi hati tijarah ya Abu Darda." "Yang di perdaganganmu." "Perdaganganmu sangat untung wahai Abu Darda. Perdaganganmu sangat untung. Kurma, kebun kurma dunia ditukar dengan satu pohon kurma di surga." Jadi bujone gak lesu. Kepiye to? Ngono. Wong kurma satu-satunya penghasilan kita kok ditukar dengan satu pohon meskipun di surga, gak gitu. Tapi langsung, "Rabbi hati tijaratu ya Abu Ya'ya atau ya Abu Darda." Kenapa? Itulah hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasil didikannya beliau sallallahu alaihi jadi wa ala alihi wa wasallam. Senang tatkala mendapatkan kenikmatan apa? Tatkala mendapatkan anugerah akhirat. Sebagaimana kita senang mendapatkan kenikmatan dunia. Mendapatkan kenikmatan dunia itu enggak terlarang. Senang enggak terlarang dan itu wajar manusiawi. Manusiawi dan sesuatu yang manusiawi itu enggak terlarang. Tapi yang perlu dilatih, yang perlu ditanamkan, yang perlu dimasukkan ke dalam jiwa adalah membuat hati itu sumringah, senang tatkala selesai mengamalkan ketaatan. Ya, tatkala hati itu bukan ketaatan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berwudu yang baik, yang sempurna. Ya, ini karena semua hadis para jemaah sekalian yang semua hadis yang menunjukkan keutamaan wudu itu mesti kaitannya fayuhsinul wudu. Mesti kaitannya yusbihul wudu, nyempurnakan wudu. Coba anda perhatikan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Utsman bin Affan praktek wudu di awal hadis tentang wudu. Kemudian beliau selesai wudu ngomong, yani saya melihat Rasulullah berwudu semacam wuduku ini. Dan beliau bersabda, man tawalla nahwa wudu'i hadha. Siapa berwudu sempurna kayak wuduku ini. Lalu dia sholat, gitu-gitu, maka dia mendapatkan pahala begini-begitu. Hadis ini tadi, barang siapa yang berwudu kemudian memperbagusi wudunya lalu sholat dua rakaat mana mendapatkan ini dan itu. Hadis ini, barang siapa diantarkan itu yang berwudu, fayusbihul wudu. Jadi semua keutamaan wudu itu kaitannya dengan isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu dalam arti kedua, yaitu wudu benar-benar sempurna, enggak sekedar sah. Karena kalau sekedar sah, nek gak sekedar sah, kan jadinya gak wudu, wong wudunya gak sah. Jadi standar minimal itu gono nilai poin. Pokoknya sekedar sah, nek rapot ngono ya 6. Ngono ya. Jadi nek perusahaan itu ya pokoknya gak seneni karo bos sih. Pokoknya standar minimal, dan standar minimal itu kan gak ada nilai poin. Ada nilai poin itu kan kalau jadi mencapai target dan lebih dari target. Ini lebih dari target. Begitu juga dengan wudu itu kalau sekedar epek-epek sahnya sah. Pokoknya wus sahnya sah. Tapi yo nyawange ora ngene duga ngono. Kepiye to wudu koyo ngono? Tapi nek dilarang, ditegur, enggak bisa lho wong sah. Tapi yo karu-karuan koyo ngono. Wah, itu tas ngono koyo ini udan ini woyo air mancur guys, masya Allah ini. Itu kan ditegur keras gak bisa karena wudunya sah. Ya bisanya itu dinasihati dengan pelan kan itu ya. Tapi kenapa? Wudunya sah. Seandainya dia wudu terus gak sah, itu kan bisa ditegur keras sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah itu berarti kenyempurnaan ya kawan, keutamaan wudu itu dengan sempurna, dengan baik. Yang berikutnya para ikhwatan azanillahu yakum, hadis ini menyebutkan kepada kita zikir dan doa setelah wudu. Apa itu? Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Doa ini bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama sampai abduhu wa rasuluh titik. Sampai situ. Yang kedua bisa lengkap sampai Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tapi jangan penggal terakhir no, itu malah salah. Jadi baru wudu kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin tok ono malah salah. Kenapa? Ya karena enggak ada riwayatnya. Enggak ada riwayat yang menunjukkan doa wudu itu hanya itu, tapi lengkap bisa dipotong sampai wa rasulullah sebagaimana dalam Sahih Muslim. Bisa dilanjutkan sampai mutatahhirin. Jadi sampai mutatahhirin. Dapat itu. Karena dalam madhab atau dalam pendapat yang lebih kuat di antara para ulama hadis, tambahan ini riwayatnya sahih. Meskipun sebagian para ulama mendhaifkannya, tapi insya Allah riwayat yang kuat, tambahan itu sahih dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kenapa kok orang selesai berwudu kok doanya tauhid, kok doanya syahadu an la ilaha illallah? Ada satu hubungan yang sangat kuat para jemaah sekalian antara apa? Antara wudu dengan zikir ini. Apa itu? Wudu itu mensucikan tohir. Maka sangat tepat kalau ditutup dengan kalimat tauhid. Dan taubat, yang itu adalah pensucian batin. Wudu itu pensucian dohir. Sucian dohir. Oleh karena itu, orang itu sedekat-dekatnya hubungan dengan Allah. Orang itu khawasul khawas. Orangnya hubungannya dengan Allah sangat dekat. Misalkan istilah orang sufi. Nabi sekalipun, aulia, salihin, syuhada sekalipun, ini ngentut, ya wudu. Wong ngentut itu kaitannya, wudu itu kaitannya dengan urusan dohir, tidak dengan urusan batin. Lah, seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, sebagaimana kamu menyempurnakan wudhumu yang dohir itu, maka sucikan hatimu. Dan mensucikan hati itu kan di dua titik. Mensucikan hati dari noda syubhat, dan itu adalah syirik dan bid'ah. Dan mensucikan hati dari noda maksiat, dan itu adalah taubat dan istighfar. Dengan bertaubat dan istighfar, makanya gandengannya kan pertama tauhid, kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, teruskan dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Yani wallahu a'lam. Itu sisi gandeng antara keduanya, hubungan antara perbuatan itu dengan zikir. Dan ini para jamaah sekalian menunjukkan kepada kita satu faedah penting, bahwa salah satu yang sangat diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah kepada umatnya itu adalah manusia itu gak lepas dari zikir. Makanya kan gerak apapun itu ada zikirnya. Ini gerak apapun itu ada zikirnya. Dan Allah menjadikan syariat itu adalah syariat yang selalu berkesinambungan, tidak dibiarkan lepas lama tanpa menghadap kepada pencipta. Lihat, sholat itu 17 rakaat yang wajib. Seandainya diwajibkan sekali tok bisa, 17 rakaat itu enggak lama loh. Nek pakai amaya tasa'alun sampai 17 rakaat enggak lama. Ini cepet pun ya, cepet enggak lama ya, kayak terawih sing setengah jam bar itu loh. Menurut kan ya kak suwi akhir Ramadan. Ramadan. Gak lama sebenarnya. Tapi memang sengaja dijadikan oleh Allah subuh. Aktivitas zuhur. Aktivitas lagi asar. Pulang ketemu anak-anak gitu, maghrib. Ini ya. Kemudian makan malam, yakni isya. Perisa tidur kalau zaman dulu. Zaman saya kisah ngobrol. Ini ngobrol. Itu sholat. Zikir, bangun tidur ada zikir, masuk kamar mandi zikir, keluar kamar mandi zikir, kemudian mau keluar rumah zikir, masuk rumah zikir, sarapan zikir, setelah sarapan zikir. Ini apa yang enggak ada zikirnya? Ini semuanya ada zikirnya. Sampai mau tidur zikir, tengah malam terbangun karena mimpi buruk zikir, enggak bisa tidur zikir kan itu. Ini agar hati manusia itu terikat dengan zikir. Itu zikir yang muqayyad, yang ada ketentuan khususnya. Belum zikir mutlak, zikir yang tidak ada ketentuan khususnya. Zikir yang tidak ada ketentuan khususnya. Maka salah satu di antara sunnah hasanah itu sunnah hasanah ya, bukan bid'ah. Jadi, salah satu di antara sunnah hasanah itu yang kita lihat di beberapa ruas jalan itu tuh ada tulisan zikir. Ini melakukan subhanallah. Oleh 100 meter, 50 meter, astagfirullah, tulisan gede, ada jalan lagi, gitu. Sehingga orang itu minimalnya kan moco, astagfirullah, moco lagi, subhanallah, lewat, gitu. Orang itu selalu diingatkan dengan zikir. Tapi sayangnya tulisan di Indonesia itu cili-cili, gak pedek nonton, kan. Mungkin nonton-nonton terlalu nabrak. Beda kalau di negeri Saudi, tulisan itu kan di luar surat jalan yang lebar, yang panjang itu kan gede. Jadi jauh itu sudah kelihatan. Dan kayaknya di negeri kita niru-niru sana. Jadi itu sunnah hasanah yang baik. Jadi yang baik, jadi yang baik. Dan itu para jemaah sekalian, jadi kalau aku jadi bupati neono, tulisan Asmaul Husna itu akan anak ganti. Ini. Jadi yang di ruas-ruas jalan itu yang pakai Asmaul Husna itu kurang baik. Bukan salah. Kenapa? Karena zikir itu enggak ada yang Asmaul Husna tau. Zikir itu adalah ada nilai pujian. Makanya zikir itu kan Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Semua zikir itu kan begitu. Yang ada contohnya, enggak ada zikir itu Ar-Rahman. Melaku meneh Al-Aziz, melaku meneh Al-Ghaffar. Gitu. Itu hanya mengingatkan itu nama Allah, tapi itu bukan zikir. Ini tapi ini itu bukan zikir. Wallahu jadi alam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita keagungan zikir dengan sempurna. Liput ini. Oh, kita selesaikan. Ini liput. Karena Al-Furqan enggak kenal tanggal merah. Ini enggak kenal tanggal merah. Ini. Anak itu sering kecelik. Ini dan beberapa teman itu sering kecelik. Ini. Berangkat mau periksakan anak nih Pak dokter. Budal. Sudah izin ke TU, izin kepala sekolah. Saat izin saat anak sakit butuh periksa ke Gresik, ngene, Gresik kota. Sampai sini, lagu tutup. Ngene. Lagu tutup, ngene. Ini. Ada apa ya? Ngene ya. Nyane ada apa? Ngene ya. Terus tanya sama penjaganya. Kok tutup, Pak? Hari libur lah. Libur apa? Hari Ahad, tanggal merah. Astagfirullah. Iya, enggak ngerti ya. Boleh-boleh. Boleh-boleh tanggal merah. Ngene. Karena kita enggak punya tanggal merah, tanggal hijau kabeh. Tanggal itu hijau kabeh. Temen ada yang ke Surabaya mau belanja. Jauh-jauh sampai Surabaya siapkan gitu ya. Tutup. Loh, kenapa? Loh, dilihat-lihat ternyata tanggal merah. Saya dhewe enggak ngerti tanggal merah. Tanggal merah. Ini pare apa sing ngomong tanda? Ngomong apa mau? Oh, ngomong tanggal merah. Keutamaan menyempurnakan wudu plus zikir. Jadi janji Rasulullah, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga itu apabila terpenuhi dua syarat tadi. Wudunya sempurna, baik, sempurna, lengkap gitu ya. Plus plus zikir. Bukan zikir tok, bukan wudu tok. Karena ini kaitannya dengan dua. Orang yang wudu sempurna wudunya terus berzikir dengan zikir itu. Maka futihat lahu abwabul jannah. Apa artinya dibuka pintu surga? Dibuka pintu surga itu ada dua makna. Makna yang pertama dan ini makna yang paling nampak, wallahu alam. Allah akan memberikan kepadanya taufik untuk mengamalkan amal-amal perbuatan yang dengannya pintu surga nanti akan dibuka untuk dia. Itu makna yang pertama. Jadi barang siapa yang melakukan amaliyah ini, maka akan dibukakan pintu surga. Maksudnya apabila orang itu berwudu yang dengannya baik, setiap setelah berwudu dia itu berzikir dengan zikir ini, maka dengan itu lewat perantara itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada sang hamba, kepada sang hamba untuk melakukan amal perbuatan yang dengan amal perbuatan itu nanti pintu-pintu surga itu akan dibuka. Itu mana yang pertama. Mana yang kedua? Dibuka pintu surga nanti di alam akhirat untuk dia. Dibuka pintu surga nanti di alam akhirat untuk dia. Dan itu makna dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Ini hadis Ramadan. Jadi dibuka pintu surga, ditutup ini pintu neraka. Mananya adalah itu? Kenapa? Ya karena pintu surga yang sekarang ini. Ini kalau dibuka ya enggak bisa masuk, orang masih di dunia. Ini Maknanya dibuka dalam arti pintu neraka akan ditutup pintu neraka. Ya memang pintu neraka itu ketutup. Kan Rasulullah SAW bersabda, bila jaa Ramadan, apabila datang Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Emangnya pintu neraka itu kebuka? Enggak, pintu neraka itu ketutup. Kata Rasulullah SAW, neraka itu seandainya bocor, bocor, mana ya, seujung jarum, maka dunia akan terbakar. Ini pintu surga neraka tertutup, benar-benar tertutup rapat. Ini makna ditutupnya pintu neraka dengan orang itu masuk ke Ramadan dan mengamalkan amalnya Ramadan, maka Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk menghindar dari perbuatan haram yang dengan itulah pintu neraka ditutup untuk dia. Begitu juga dengan hadis yang ada di hadapan kita. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting para ikhwah sekalian. Amal-amal yang membuka taufik itu perlu untuk dicermati. Ini karena kadang-kadang kita beramal itu bukan karena amal itu yang utama, tapi karena rentetane yang penting. Kenapa wudu dan zikir mendapatkan kedudukan semulia ini? Orang itu rentetan setelah wudu itu yang banyak. Rentetan setelah wudu itu yang banyak. Setelah wudu ning masjid, zikir, salat ba'diyah. Kan ono to rentetan setelah wudu. Ini rentetan setelah wudu. Wudu, tawaf, wudu, baca Quran, gitu. Bagi para ulama yang mengatakan baca Quran itu enggak boleh kalau enggak wudu. Ini nyentuh Quran maksudnya dan macam-macamnya. Jadi banyak amal kebajikan itu rentetan terjadi setelah wudu. Ini setelah wudu. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan kepada kita pintu surga itu bukan satu, tapi banyak. Jumlahnya 8. Pintu surga itu jumlahnya 8. Dan itu para jemaah sekalian, nikmat Allah yang Allah berikan pada seorang hamba. Karena Allah memberikan seorang hamba itu punya kekuatan yang beda-beda. Pintu surga itu ada 8. Ada pintu samping kanan, itu pintu utama. Pintu kanan itu pintu yang hanya dimasuki oleh kelas VIP. Mudah-mudahan kita yang memasukinya. Pintu siapa itu? Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini minhum sab'una alf, ada 70.000 orang yang akan masuk dari pintu atau tanpa hisab, tanpa azab, minal babil aiman, kata Rasulullah, dari pintu kanan. Pintu kanan, pintu utama, pintu khusus, pintu VIP. Ya. Ada pintu depan. Pintu depan. Ini awsati abwabil jannah. Ini pintu depan, pintu tengah, pintu utama. Pintu depan lah, maksudnya. Pintu depan itu untuk bisa memasuki itu jalan yang paling mudah itu birrul walidain. Makanya oleh sebagian para ulama dinamakan dengan pintu birrul walidain. Ini birrul walidain. Oleh karena itu kalau salafun salih dahulu kalau orang tuanya wafat itu sedih, nangis. Ini al-Imam Sakhtiani kalau enggak Tsauri, wallahu alam, pada waktu ini bapaknya wafat itu nangis. Nangis lama gitu nangisnya. Sampai orang-orang tuh heran. Iki lho, ki wingi anake mati kok gak patek nangis, saiki wong tuane sepuh ngunku mati kok malah nangis suwi ngono ya. Bukan ciri-ciri tapi nangisnya lama. Lah wong saiki ngono kan, lah wong tuane sepuh suwe mati yo ora patek sedih. Yo ya sedih sih tapi yo suwe mati ngono. Beda dengan salafun saleh. Salafun saleh dahulu kalau yang meninggal dunia itu orang tuanya masya Allah sedih. Lama sedihnya. Pada waktu ditanya oleh murid-muridnya, ya imam, ngapain tonya dengan itu sedihnya kok gitu-gitu men, gitu ya. Maka beliau mengatakan, murid-muridku, selama ini saya itu masih mempunyai 2 pintu utama surga. Sekarang pintu itu ketutup 1, tinggal 1. Sekarang pintu surga utama itu ketutup 1, karek sebelah. Dan berarti jalanku ke surga sekarang itu tinggal di sebelah itu. Kalau mau lewat, ini pintu orang tua. Ini pintu orang tua. Itu. Ada pintu namanya pintu puasa yang kita kenal biasanya masyhur kalau pintu ini. Mungkin bentahun diulang-ulang. Ini pintu apa? Babur Rayyan. Ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu taubat, ada pintu talabul ilm, dan yang lain-lain. Dan yang lain itu 8 pintu. Ini 8 pintu surga. Futihat lahu babul jannah. Kenapa para jamaah sekalian? Hikmah Allah, Allah tidak menjadikan surga itu satu pintu karena manusia itu beda-beda. Beda jadi fisiknya, beda kondisi, beda masyarakatnya. Ada orang itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, kuat segalanya. Kongkon jihad kuat, kongkon nuntut ilmu kuat, kongkon poso kuat, nyani salat kuat. Itu masyaallah super. Tapi yang koyo ngono kan jarang toh. Kayak gitu itu kan jarang. Yang ini hartanya banyak, kuat sedekah, itu jarang. Jarang sekali orang kayak begitu. Ya kelas-kelas Abu Bakar lah. Tapi ono wong itu masya Allah, suruh duduk di majelis taklim lama itu kuat gitu, Mas. Tapi wong ngon poso, amit-amit. Ini kena angin nganan, mereng kanan. Ono matuk mencelat. Lah kok lemes ono. Ya berarti antum kayaknya enggak tipikal orang yang banyak puasa sunnah deh. Mana ya? Cari amal sunnah yang kuat lain. Ada orang itu para jamaah sekalian, masya Allah, suruh melek itu kuat, amit-amit. Turu sebentar, bangun kuat. Itu tipikal orang yang bisa sholat malam lama. Ada orang tuh, masya Allah, turu ke dalon didi, subuh itu lagi tangi. Jam telu dipaksakan bangun itu ngeliang. Berarti ya kayaknya butuh cari pintu lain deh. Ini pintu lain. Ya sini pintu ini ya wis standar lah. Cari pintu lain. Cari pintu yang lain. Ya begitu. Tapi kalau bisa kan sholatnya mantap, posonya mantap, talabul ilmunya mantap, bakti orang tuanya mantap kalau bisa. Tapi kan enggak semua orang mampu toh. Tidak semua orang itu mampu. Kayak Khalid Ibnul Walid, saya yakin beliau itu masuk surganya lewat pintu jihad. Kenapa? Lah karena beliau jarang taklim. Lah kapan taklimi? Wong gak tahu di kota. Ini pintu jihad kelayapan. Ini dalam bahasa kasar itu kelayapan. Mana-mana. Tapi gak traveling loh ya. Gak traveling. Jihad. Sampai suatu ketika beliau itu mendapatkan mushaf Al-Quran. Mendapatkan mushaf Al-Quran. Ini tulisan Al-Quran di pelepah korma gitu, tulisan Al-Quran. Beliau nangis. Beliau mengatakan, ya Rabb, ya Allah, maafkan aku, wahai Quran, maafkan aku. Saya enggak terlalu sering membacamu. Syaghalani angkal jihad. Saya tersibukkan tidak banyak membacamu karena jihad fisabilillah. Dia itu tahu kurang baca Qurannya itu kurang karena tersibukkan dengan jihad. Jadi Khalid bin Walid itu sedih, minta uzur kepada Allah, enggak banyak baca Quran karena tersibukkan untuk perang. Ngatur strategi perang, berperang. Saiki kita uzur opo? Enggak banyak baca Quran karena kotak HP. Itu kan uzur kita. Makanya lecehan sebagian para ulama zaman sekarang. Kalau dulu Khalid Ibnul Walid mengatakan syaghalani angkal jihad, sekarang beranikah kita ngomong karena faktanya syaghalani angkal jihad? Al-jihad itu HP. Ini fakta yang ada sekarang yang menyibukkan kita di Al-Quran itu adalah HP. Itu HP beda satu huruf. Beda satu huruf tuh. Ini kalau dalam bahasa Arabnya, ini jim, ha, alif, podo. Kalau jihad terakhirnya dal, kalau HP terakhirnya zai. Beda satu huruf. Kan enggak berani tuh kita ngomong dalam Allah satu huruf ya Allah. Kok popo tuh? Enggak mungkin tuh. Ini enggak mungkin. Ini lah hal itu. Anda tidak mengharamkan HP, Anda juga sering buka HP. Tapi HP ini pernah tak tutup sepekan, kuota enggak isi. Semua ini karo konco-konco. Masya Allah Ustaz. Antum itu repot-repoti wong. Tak WA gak bales. Ternyata gak masuk. Kenapa? Sengojo. Kesana di sana ini akhirnya balik enewes karbarmu. Karbarmu. Paling betul nasanya Allah ya kum. Alakulin ya Huan. Alakulin. Jadi itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pintu itu banyak. Minimalnya ya Huan. Minimalnya ada amal yang kita andalkan. Kira-kira nanti kalau kita di padang mahsyar itu kepingin masuk surga itu lewat pintu mana? Kira-kira angan-angan itu ada. Apa amal yang kita andalkan untuk kita masuk ke surga? Seandainya kita itu masuk ke pintu Ar-Royan, ngunku kira-kira malaikat izinkan enggak masuk itu? Kartunin di Mas. Kok enggak cocok, Mas? Cari pintu sebelah, Mas. Pintu sebelah. Pintu sebelah pintu salat. Kartunin, Mas. Enggak cocok, Mas. Pintu sebelah, Mas. Pintu thalabul ilmi. Jarang-jarang Mas hoib, sering hoib. Pintu sebelah Mas. Kira-kira pintu apa kita masih masuk ke dalam surga? Kita harus dipikir ya. Kira-kira pintu apa kita bisa masuk ke dalam? Kalau bisa ya kayak kelas-kelas Abu Bakar. Dari mana-mana itu dipanggil, malaikatnya manggil Abu Bakar lewat sini. Ini yang sebelah sana lewat sini, yang sebelah sana lewat sini. Jadi Abu Bakar itu rotok bingung mau lewat pintu mana masuknya. Kalau kita itu kan bingung Arabnya masuk lewat ndi? Karena lewat mana-mana bingung, kesini bingung, kesana bingung, kesana bingung. Dan itu yang perlu ditingkatkan untuk menggapai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan ini adalah akhir dari Kitabul Wudu. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala kita lanjutkan dengan Kitab Al-Masah Al-Khufain, mengusap khuf insyaallah. Ya, meskipun ini praktek di Indonesia hampir enggak ada, tapi enggak apa-apa. Kita baca semuanya insyaallah. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.